Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Bihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal ahwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia secara online di kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yakni segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu, yang sekarang kita sudah sampai di al-wajhur rabi' wal ishrun ba'dal mi'ah, segi yang ke-124. Ya, segi yang ke-124. Al-ilmu sabilul kamal, ilmu adalah jalan untuk meraih kesempurnaan, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan di sini, di segi yang ke-124 ini, beliau rahimahullah taala berkata, "Anna Allah Subhanahu athna ala Ibrahim khalilihi alaihi salam biqoulihi taala." Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji kekasihnya, Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah seorang imam panutan, qanitan lillah, yang selalu tunduk kepada Allah, hanifan, ya, selalu hanif, lurus, yakni selalu menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari selainnya, selalu lurus dalam tauhidnya. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang yang melakukan perbuatan syirik. Beliau selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allah memilihnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Ini pujian erat kaitannya dengan ilmu, dan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala Allah anugerahkan dengan sebab ilmu. Kita lihat penjelasannya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Fahadhihi arba'atu anwa'in minas sana'i." Ya. Di dalam ayat ini terdapat 4 macam pujian yang Allah tujukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Iftatahaha bi annahu ummatun. Allah memulai memuji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan disebutkan dia sebagai apa? Sebagai umat. Umat di sini artinya panutan. Ya. Meskipun beliau seorang diri, tapi dia kemudian menjadi panutan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan iman, dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ummatu huwal qudwatul ladzi yu'tammu bihi. Dan makna umat adalah al-qudwah. Ya, panutan, teladan yang dijadikan sebagai ikutan. Ya, yang sebagai orang yang selalu kita ikuti dalam kebaikan-kebaikannya. Baik, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan makna kata ini, ya, wal ummatu al muallimu lil khairi wa hiya fu'latun minal i'timami kakudwatin wa huwa alladhi yuqtada bihi. Ummah, ya ummat di sini maksudnya al-muallimu lil khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Berarti dia mesti punya ilmu, iya kan? Dia tidak akan bisa mengajarkan kalau dia tidak punya sesuatu yang akan diajarkan. Dalam hal ini mestinya kebaikan agama, karena Nabi Ibrahim AS adalah seorang nabi yang menegakkan tauhid, yang menyebarkan kebaikan kepada umatnya. Jadi dia adalah al-muallimu lil khair, seorang yang mengajarkan kebaikan. Ya, umat ini wazannya dalam bahasa Arab adalah fu'lah. Ya, fu'lah dari kalimat i'timam, menjadikan sebagai imam, sebagai orang yang diikuti. Sama dengan kudwah. Asal bahasanya sama dengan kalimat kudwah, huwallazi yuqtada bihi, yaitu seseorang yang dijadikan sebagai kudwah, sebagai panutan atau yang diteladani. Nah, jadi ini pujian yang menunjukkan tingginya kedudukan Nabi Ibrahim AS, bahwa sikap-sikap beliau selalu menjadi teladan kebaikan yang dicontoh oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan iman, menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal farqu bainal ummati wal imami min wajhain. Perbedaan antara umat dan kalimat imam, kan imam juga artinya pemimpin yang diikuti. Apa perbedaannya dalam bahasa Arab disebutkan umat dan imam? Kata beliau ada dua segi. Ya. Perbedaan antara umat dan imam ada dua segi. Yang pertama, ahaduhuma annal imama kullu ma yu'tamu bihi. Sawa'un kana biqasdihi wa syu'urihi aw la. Ya. Kalau kalimat imam, kata-kata imam itu artinya adalah semua yang dijadikan ikutan, semua yang diikuti, baik itu dengan keinginannya atau dengan kemauannya atau tidak. Ya. Wa minhu summiya at-tariqu imaman. Ya. Dari sinilah dalam bahasa Arab at-tariq, jalan, itu juga disebut imam, karena jalan itu yang diikuti jalurnya, kan begitu. Jadi yang tadi disebutkan qauli ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Hijr ayat 78-79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan makna ini, wa in kana ashabul aikati ladzalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Ya, sesungguhnya ashabul aikah mereka melakukan perbuatan zalim, maka kami berikan balasan bagi mereka. Ya, dan sesungguhnya keduanya itu benar-benar mengikuti jalan yang terang. Nah, ai bi tariqin wadhihin la yakhfa 'ala salik. Mereka itu benar-benar mengikuti jalan yang sangat jelas, tidak ada kesamaran bagi orang yang menempuhnya. Nah, jadi imam bisa berlaku, bisa disebutkan untuk sebuah jalan karena dia diikuti. Tetapi umat tidak akan disebut sebagai sebagai jalan, ya. Wala yusamma tariqu ummatan, dan tidak akan disebut sebuah jalan itu sebagai umat dalam bahasa Arab. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, annal ummata fihi ziyadatu ma'nan wa huwa alladhi jama'a sifatil kamali minal ilmi wal amali bihaitsu baqiya fiha fardan wahdahu fa huwa al jami'u li khisalin tafarraqat fi ghairihi faka'annahu bayana ghairahu bijtima'iha fihi wa tafarruqiha aw adamiha fi ghairihi. Bahwa yang namanya umat itu ada tambahan makna padanya. Ya, karena umat itu ketika disebut orang sebagai umat, dia adalah orang yang mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan, yaitu ilmu dan amal. Ya, sehingga meskipun dia seorang diri, ya, bihaitsu baqiya fiha fardan wahidan, ya ini di mana dia sendiri yang memiliki sifat tersebut, tidak ada orang lain yang memilikinya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di zamannya tentu saja dia adalah seorang diri yang memiliki sifat-sifat mulia, yakni menyebarkan ilmu, membela tauhid, berani untuk membantah perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zamannya, sehingga sifat mulia ini hanya ada pada diri beliau saat itu di zaman tersebut. Fahuwal jami'u, maka orang disebut sebagai umat adalah orang yang menghimpun sifat-sifat mulia yang mungkin terpisah, tidak semua terkumpul pada selainnya. Kalaupun ada orang yang memilikinya, mungkin memiliki satu atau dua, tapi tidak terkumpul semua pada diri orang lain. Faka'annahu bayana ghairahu, maka seolah-olah dia berbeda dengan selainnya, karena semua sifat-sifat ini sementara pada orang lain ada yang tidak punya sama sekali, atau tafarraqat, atau kalaupun dia memiliki ya sebagian dari sifat tapi tidak memiliki sifat mulia lainnya pada diri selainnya. Nah, ini menunjukkan bahwa makna umat ya merupakan makna yang lebih tinggi maknanya dibandingkan dengan makna imam. Baik. Kata beliau selanjutnya, walafdul ummati yush'iru bihadhal ma'na lima fihi minal mimi al-mudha'afati dalati ala dhommi ya bimakhrajiha wa takririha وكذلك ضم أوله فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها. Lafaz ummat ya memberikan pengertian tentang makna ini karena di dalamnya ada, dalam lafaz ini ada mim yang diulangi ya ummah ya, mim yang ditasydid yang menunjukkan ya makna dhom terkumpul padanya sifat-sifat mulia tersebut ya dengan secara makhrajnya yang juga dengan diulangi penyebutan mim tersebut. Demikian pula ketika di awalnya disebutkan dengan dhommah, harakatnya dhommah, fa inna dhommata minal waw ya, karena sesungguhnya dhommah di sini adalah dari waw ya, wa makhrajuha yandhammu inda nutqi biha ya, yang mana makhrajnya itu akan yandhammu akan disebutkan dalam bentuk dhammah ketika diucapkan. Nah, kemudian di akhirnya wa ata bi ta'id dalati 'alal wahdati kalgurfati walukmati, yang juga di bagian akhirnya disebutkan dengan tak marbutoh yang menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya yang memiliki sifat tersebut. Wa minhul hadith inna Zaid ibn Amr ibn Nufail yub'athu yawmal qiyamati ummatan wahdahu. Ini juga misalnya yang disebutkan dalam sebuah hadith ya, sesungguhnya Zaid ibn Amr ibn Nufail akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai umat satu-satunya. Disebut sebagai umat padahal dia seorang diri. Nah, fadham wal ijtima'u lazimun lima'nal ummati wa minhu summiyat al-ummatu lati hiya ahadul umam li'annahum an-nasu al-mujtami'una ala dinin wahidin au fi asrin wahid. Maka adzam wal ijtima ya terkumpulnya, terhimpunnya, makna terkumpul dan terhimpun ini selalu ada pada makna umat. Oleh karena itu umat tidak mesti mengandung makna sekumpulan manusia. Di antara maknanya betul, tapi tidak mesti demikian. Buktinya Nabi Ibrahim adalah seorang diri disebut sebagai umat, ya, disebabkan karena makna yang disebutkan diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasan ini. Nah, dari sinilah kenapa dinamakan umat, ya, umat yang dalam pengertian kita sekumpulan orang, ya, yang merupakan satuan dari umam. Kalau umam itu artinya umat-umat, ya. Karena pengertian dari umat itu adalah annas, sekumpulan manusia yang mereka bersatu, terhimpun di dalam satu agama atau di satu masa. Kita katakan umat Islam, ya, berarti umat yang menganut agama Islam, menghimpun mereka satu agama. Atau umat di masa ini, berarti yang menghimpun mereka adalah satu masa tertentu, begitu. Dari sini dinamakan demikian karena ada makna terkumpul atau terhimpun. Berarti kalau untuk satu orang, ya maknanya terkumpul padanya, terhimpun padanya sifat-sifat mulia seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi itulah pujian yang pertama. Pujian yang pertama bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam disebut sebagai umat karena beliau bukan hanya sebagai panutan, tapi benar-benar terkumpul pada diri beliau sifat-sifat mulia yang tidak ditemukan pada selain beliau, padahal beliau adalah satu-satunya yang menegakkan hal tersebut di masanya alaihi salatu wassalam. Baik, akhani, yang kedua, pujian yang kedua. Qanitan lillahi, yang selalu tunduk kepada Allah. Qauluhu qanitan lillahi, yang selalu tunduk kepada Allah. Jelas ini pujian yang tinggi. Qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, al-qanit al-muti' wal-kunutu yufassaru bi-asyain bi-asyaa kulliha tarji'u ila dawami ta'ah. Al-qanit artinya qanit adalah al-muti' yang selalu taat kepada Allah. Kalimat kunut itu disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir, ya, dengan berbagai penafsiran, tapi semua maknanya kembali kepada satu makna, yaitu apa? Dawamu ta'ah, orang yang senantiasa dalam ketaatan. Qunut artinya senantiasa dalam ketaatan, berarti qanit artinya orang yang selalu senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini merupakan pujian yang tinggi bagi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik. Al-thalith, pujian yang ketiga, qauluhu hanifan. Ya, hanif, terjemahan bahasa kita katakan lurus keyakinannya, lurus imannya. Wal hanifu al-mukbilu ala Allah. Al-hanif adalah orang yang selalu menghadapkan diri kepada Allah. Ya, disebutkan oleh sebagian dari para ulama yang lainnya seperti Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-hanif al-mukbilu ala Allah al-mu'ridu amman siwahu. Mukbil itu adalah orang yang selalu menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Itu makna al-hanif. wa yalzamu al-ma'na mailuhu amma siwahu, ya, yang terkandung di dalam makna ini, kalau dia selalu menghadapkan diri kepada Allah berarti dia akan berpaling dari selain Allah, berarti dia selalu mentauhidkan Allah semata-mata, menghadapkan dirinya hanya kepada Allah semata-mata, tidak bersandar atau bergantung kepada makhluk, berarti dia adalah orang yang selalu memurnikan tauhidnya, penghambaan dirinya, ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Fal mailu lazimun, lazimu ma'na al-hanif la'annahu maudu'uhu. Maka al-mail, ya, kecenderungan merupakan kelaziman makna dari al-hanif, ya, bukan merupakan makna aslinya. Yang jelas ini juga merupakan pujian yang menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang yang selalu menegakkan iman kepada Allah, selalu menghadapkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lahir dan batinnya hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ar-rabi, pujian yang keempat di ayat ini, qauluhu syakiran li an'umih. ya, yang disebutkan di ayat setelah hanifan walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ini kan merupakan kandungan dari makna hanif tadi. Karena dia selalu menghadapkan diri kepada Allah, berarti dia tidak akan menyekutukannya tentu saja. Yang keempat, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, syakiran li an'umi. Dia selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa syukru lin ni'ami mabniyun ala thalathati arkan. Yang mana bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ini dibangun di atas tiga tiang utama. Pertama, al-iqraru bin ni'mati wa idhafatuha ilal mun'imi biha. Menetapkan nikmat tersebut, kemudian menisbatkannya kepada zat yang memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengatakan, kita mengucapkan syukur, kita tujukan kepada Allah. Kita mengakui nikmat tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekuatan atau kemampuan diri kita, tapi karena pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kemudian, wasarfuha fi mardatihi. Menggunakan nikmat tersebut dalam jalan yang diridhoinya, itu syukur. Setelah kita mengakuinya, menetapkannya, ya, meyakininya, menisbatkannya kepada Allah, kemudian kita menggunakan nikmat tersebut di jalan-jalan yang diridhoinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, tiang penopang syukur yang ketiga, wal alam amalu bima yuhibbu. Mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan nikmat tersebut, fala yakunul abdu syakiran illa bihadhil asya'i thalatha. Maka tidak akan dikatakan seseorang itu benar-benar bersyukur kepada Allah kecuali terkumpul pada dirinya tiga perkara ini ketika menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga beliau dipuji sebagai hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu tentu sedikit di antara manusia yang memiliki sifat-sifat ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyya asyakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah empat pujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala tujukan kepada kekasih alaihi salatu wassalam, yang kemudian tentu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada umat ini, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil contoh teladan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ikutilah agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, wa ma kana minal musyrikin, yang dia tidak termasuk agama yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang selalu melakukan perbuatan syirik. Baik. Wal maksud, maka kesimpulannya, maksudnya di sini, annahu madaha khalilahu bi arba'i sifatin kulliha tarji'u ilal ilmi. Ini kesimpulannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kekasihnya, nabinya yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, dengan empat sifat mulia yang semua maknanya kembali kepada ilmu. Tarji'u ilal ilmi wal amali bihi. Ya. Wal amali bi mujihi mujibihi, semua kembali kepada ilmu dan mengamalkan konsekuensinya. Wa ta'limihi wa nashrihi, kemudian mengajarkan kepada orang lain serta menyebarkannya. Ini kesimpulannya. Pujian dengan empat sifat yang mulia yang disebutkan di ayat ini semua kembali kepada ilmu, pengamalan ilmu, menyebarkan dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Fa'adal kamalu kulluha ilal ilmi wal amali bimujibihi wa da'watil khalqi ilaihi. Maka semua kesempurnaan, ya, semua kesempurnaan dan kemuliaan di sisi Allah kembali kepada ilmu, ilmu yang memahami, ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, mengamalkan konsekuensinya serta berdakwah, mengajak manusia untuk mengikuti bimbingan ilmu tersebut. Berarti ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan dalam ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian memerintahkan kepada kita untuk mengikuti petunjuk dan teladan kebaikan dari Nabi yang mulia ini. Tabarakallahu fikum. Ini satu segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan kali ini mudah-mudahan cukup untuk menjadi renungan dan peringatan agar kita bisa semakin semangat dalam menuntut ilmu agama, karena sifat-sifat yang mulia sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dengan taufik, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui sebab semangat mereka dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha memahami dan mengamalkannya, kemudian menyebarkannya kepada manusia. Maka semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk menambah semangat kita dalam belajar dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup sampai di sini, kita teruskan dengan bertanya jawab di waktu yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang keutamaan ilmu yang sangat bermanfaat yang telah kita simak bersama. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum. Kita ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan untuk berinteraksi soal jawab, dan bagi antum yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di 0218236543 ataupun dapat mengirim pertanyaan melalui chat WA di 0819896543. Kita akan angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Om dan berada di mana? Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Ya, silakan Mu Abdurrahman. Ini Ustaz, orang kan kalau sakit katanya dosanya berguguran, tapi kalau orangnya itu enggak sholat gimana hukumnya dong Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz ya. Taip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Ummu Abdurrahman ya, di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Orang yang sakit menyebabkan dosa-dosanya berguguran ya, tidak semua orang yang sakit tentu saja. Karena syaratnya harus bersabar tentu saja. Harus bersabar dan tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mengeluh ya, di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang musibah, faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhat. Siapa yang ridha dan bersabar menerima musibah tersebut, dia akan dapatkan keridhaan Allah. Tapi kalau dia marah, maka dia juga akan dapatkan kemarahan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang hadis-hadis yang menyebutkan musibah secara umum termasuk sakit penggugur dosa itu memang ada, seperti hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha." Ya. Tidaklah satu musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosanya sampai pun duri yang menusuknya. Tapi harus dengan sabar. Ya, makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, musibah tentu bukan untuk menggugurkan dosa-dosanya karena mereka tidak punya kesabaran, tidak punya iman. Maka kalau pertanyaannya tadi berhubungan dengan orang yang tidak sholat, ya, berhubungan dengan orang yang tidak sholat, kalau dia mengingkari kewajiban sholat, maka kita tahu hukumnya ini adalah kufur, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun kalau orang yang meninggalkannya sholat tadi karena dia mengakui kewajibannya tapi karena masih malas atau ada alasan yang lain akhirnya dia meninggalkannya, sebagian para ulama ada yang mengkafirkannya, ada juga tidak. Ya, maka kita harapkan kalau dia menghadapi musibah dengan bersabar, misalnya dia benar-benar bersabar, kita ingatkan kepada dia bahwa ini adalah mungkin teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar dia segera bertobat dan kembali melaksanakan sholat, kewajiban yang merupakan kewajiban yang paling besar dalam Islam, menjadi sebab dia akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nasihati dia dengan cara seperti ini, menjadi sebab hatinya terbuka untuk menerima hidayah agar bisa kemudian bertobat setelah sakitnya ini, dan menjadi sebab dia melaksanakan kewajiban sholat setelah sebelumnya dia meninggalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya ketika dia bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Dan ikhtar Islam azan ya Allahu ayyakum. Kita angkat kembali satu pertanyaan yang terakhir kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Mayoya, Pamekasan, Ustaz. Dengan Pak Yahya? Ya. Ya. Di Pamekasan, silakan Pak Yahya. Ini kita kan dilarang, sebetulnya kita dilarang duduk di dalam sebuah majelis dengan orang-orang yang akan itu, Ustaz, ya. Ya. Mm-hmm. Dan jangan berdiri di belakang orang-orang mereka-mereka yang ahli bid'ah, katakan imam gitu. Kalau di kampung saya sepertinya banyak itu, Ustaz. Bagaimana posisi sikap kami yang sebenarnya harus seharusnya, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yahya pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari Pak Yahya tadi ya di Pamekasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan juga keluarganya maupun kita semua. Ya, yang saya dengarkan tadi ada beberapa yang kurang jelas dari pertanyaannya. Yang saya pahami dari pertanyaan beliau tadi, kita dilarang duduk di majelis dengan orang-orang yang berpemahaman menyimpang dalam agamanya. Kemudian berdiri di belakang imam yang seperti itu keadaannya. Ya, tentu saja betul ada larangan seperti itu, bahkan disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, jangan duduk di majelis orang-orang yang seperti itu, karena ketika dia menjelaskan masalah-masalah agama, pasti dia akan mempengaruhi kita untuk mengikuti pemahamannya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sungguh telah diturunkan kepadamu di dalam Al-Qur'an, kalau kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya, artinya kita disuruh berpaling. Ya. Dan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran menyebutkan hal tersebut. Kemudian yang berhubungan dengan menjadikan mereka sebagai imam. Ya, tentu saja idealnya seandainya kita memiliki kekuasaan, misalnya kita seorang yang punya kekuasaan terhadap sebuah masjid, diberikan kepercayaan sebagai ketua takmir masjid, ya kita pilih imam yang terbaik, yang pemahamannya benar, apalagi bacaan Al-Qurannya baik, hafalannya kuat, ya kita pilih yang terbaik. Tapi yang jadi masalah sekarang kita berada di lingkungan yang sudah seperti itu keadaannya. Maka kita perhatikan, kalau perbuatan bid'ah atau penyimpangan yang dilakukannya tidak sampai pada tingkatan kafir atau syirik, misalnya dia tidak melakukan perbuatan syirik, tetap sholatnya masih sah, ya, tidak sampai menyimpang dengan penyimpangan yang menyebabkan para ulama menghukumi, ya, dari keterangan para ulama itu dihukumi keluar dari Islam, seperti melakukan perbuatan syirik, menyembah berhala atau melakukan perbuatan syirik dengan meminta-minta di kuburan yang dianggap keramat dan sebagainya. Kalau tidak sampai seperti ini, maka tetap kita boleh sholat di belakangnya. Adapun masalah dosanya, dia sendiri yang menanggungnya, dan tentu kita tidak boleh mengikuti dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Tetap kita bersabar, dan kalau kita punya kesempatan untuk menasihati, harusnya kita berusaha menasihatinya. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan imam yang melakukan kesalahan. Ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Mereka tetap sholat memimpin kalian. Kalau mereka melakukan yang benar, mereka dapatkan pahala, kalian juga dapat pahala. Kalau mereka berbuat salah, ya, kalian tetap dapatkan pahala, sedangkan mereka yang mendapatkan dosanya dari kesalahan mereka itu sendiri. Ya, ini tidak boleh menjadi alasan karena imamnya tidak sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah atau ada penyimpangannya, akhirnya kita meninggalkan sholat berjamaah. Jelas ini bukan alasan. Tetap kita sholat berjamaah di belakangnya, dan kita berusaha menasihatnya semaksimal mungkin kalau kita punya kesempatan dan bisa memberikan nasihat agar dia meninggalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Itu yang saya pahami dari pertanyaan Pak Yahya tadi, dan demikianlah jawabannya. Semoga bisa diterima dan bisa dipahami dengan baik. Dan ini merupakan akhir dari perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Ya, semoga apa yang kita bahas dan juga pertanyaan yang diajukan dengan jawabannya bisa menjadi sebab untuk kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti.